Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama takhliman katsira. Insyaallah kita baca. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Sini ah, nanti ya tunggu sangat Bapak tulis. Ini ya, mulai mending lebar sana. Iya. Kalau sini nanti enggak kelihatan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekali lagi ya kita senantiasa terus mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku atas kalian. Insyaqatum la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmat atas kalian. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian kufur, waliyadzubillah, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Di sini adalah kita mengingat bahwasanya dengan kasih sayang dari Allah SWT, dengan rahmat dan fadilahnya, kita berada di atas alhamdulillah, dengan di atas tauhid, di atas sunnah, ya. Sehingga dengan itu kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Fama bikum min ni'matin faminallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada malam Kamis kita akan membahas pelajaran salah satu cabang dari cabang-cabang bahasa Arab, yaitu ilmu sharaf, ya. Ilmu sharaf. Ya, ini ilmu tentang perubahan kata. Ya, ilmu tentang tasrif atau taghyir kalimat. Perubahan kata-kata, ya, karena ada keperluannya di sana, ya. Lil gharad, untuk suatu tujuan yang kita kehendaki. Yang tidak bisa kita mengetahui tujuan tersebut, perubahan tersebut, kecuali dengan merubah. Sebagaimana dalam buku yang dulu ya kita bahas. Adapun di buku ini, seperti kalian, seperti yang anda semua tahu, kita ambil dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah, ya, rangkaian atau seri, ya, seri atau berseri dari pelajaran bahasa Arab, yang pada buku ini khusus membahas sharaf. Pembahasan sharaf yang ada dalam buku ini tidak sama dengan pembahasan yang seperti yang antum ketahui, yakni menghafal tasrif, ya. Padahal atau pada walaupun pada hakikatnya ya sama yang dibahas itu. Hanya di sini lebih banyak penekanannya pada penerapan, ya, penerapan dalam kalimat. Dalam kalimat seperti kemarin itu, ya, itu seperti kita diajak oleh penulis, para penulis di sini untuk bisa bagaimana mengetahui bahwasanya fi'il sulasi mujarad itu penggunaannya seperti dalam kalimat, kemudian bagaimana perubahannya, ya, perubahan kalau misalkan nanti untuk yang domir dan seterusnya ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin coba untuk membuktikan apa yang disampaikan dalam proses dalam buku ini nanti dalam adars yang berikutnya ya. Ini pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah masuk pelajaran atau sudah selesai pelajaran ke-1. Kita akan masuk pada malam hari ini insyaallah ada tsani atau al-wahdatus tsaniyatu. Ini unit ke-2 atau bagian yang kedua. Ya. Jadi dari sisi mudzakarnya adarsul awal atau adarsul tsani, kalau dari sisi muannasnya al-wahdatus tsaniyatu ya. Pada pelajaran yang kedua ini nanti sebelumnya juga ada wacana ya, ada wacana sifatnya itu adalah bisa dengan tanya jawab atau dengan ada kisah gitu ya. Nanti bermacam-macam di sini. Kemudian di situ ada judul ya, di atas itu adalah kisahnya tentang al-isti'dadu lirihlati ya. Al-isti'dadu lirihlati. Ini kita ambil dari ngambil tema tentang al-isti'dad lirihlati. Lirihlati. Adapun contoh judul ya, judul ini tidak ada kaitannya dalam artian masalah sorof ya. Ini hanya mengambil tema tentang al-isti'dad lirihlah. Lirihlati. Persiapan safar gitu ya. Persiapan piknik atau tamasya. Al-isti'dad lirihlah yakni sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu ya, abah ada atau umi, kemudian juga ada anaknya, ada anak-anaknya nanti. Jadi judulnya tentang al-isti'dad lirihlah. Kemudian dalam buku atau dalam pelajaran yang kedua ini sebagaimana dalam pelajaran ke-1 itu ada target, ada target atau ada sasaran yang dicapai, sasaran yang ingin dituju ya. Target pelajaran yaitu adalah pada nanti di al-mustalahatul jadidah ya. Pada judul atau pada kata yang di bawahnya atau di atasnya al-kalimatul jadidah itu kosakata yang baru ya, kosakata yang baru. Adapun di bawahnya al-mustalahatul jadidah ini adalah target pelajaran yang akan dicapai ya. Kita sang pelajar atau thalib itu akan mudah-mudahan akan memahami apa yang ditulis di situ. Ya. Kita akan baca di sini al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Iya. Banatun. Banatun. Iya. Siyabun. Siyabun. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu. Ya, ini walaupun kelihatan sedikit sebagaimana di awal itu paling tidak pelajar itu bisa mendapatkan kosakata minimal 30 kata dalam mukadimahnya ya. Kalau dibilang 30 kata sebenarnya kurang banyak ya. Tentunya akan banyak atau mendapatkan kata-kata di sini. Akan dapatkan lebih daripada 30 kata. Dan mustalahat atau istilah-istilah yang akan dicapai itu di sini dikatakan 40 istilah. Artinya 40 penamaan-penamaan dalam masalah sorof yang akan bisa dikuasai insyaallah, yang akan bisa dikuasai. Kalau dari sisi al-kalimatul jadidah itu semua antum insyaallah sudah paham ya. Banat itu adalah jamak muannats salim dari bintun. Siap itu jamak apa? Jamak taksir dari saubun. Nah, adapun yang satunya itu fiil, kalau ada yaqudu itu fiil artinya apa? Jala saya jelisu. Nah, jala saya jelisu artinya duduk. Kalau ada yaqudu. Nah sekarang yang al-mustalahat ya, al-mustalahat ini yang maksudnya apa namanya target ya, al-mustalahatu al-jadidah, mustalah ini istilah-istilah, al-mustalahat itu istilah-istilah al-jadidah. Nah ini mustalahat ini yang merupakan istilah atau penamaan-penamaan, penyebutan-penyebutan yang kaitannya dengan bahasa Arab lugah ya. Seperti misalkan kalau dalam nahwu itu ada mubtada, ada khobar ya, ada naat, ada isim, ada fi'il dan seterusnya. Begitu juga di dalam pelajaran sorof Itu juga tidak jauh beda dengan pelajaran nahwu, ada istilah-istilah yang harus kita tahu. Kita akan baca bersama di sini. Al-mustalahatul jadidatu. Al-mustalahatul jadidatu. Aliful musanna. Aliful musanna. At-ta'us sakinatu. At-ta'us sakinatu. Al-jam'u. Al-jam'u. Ad-dhamairu. Ad-dhamairu. Ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamairul muttasilatu. Ad-dhamiru. Al-dhamir. Al-ghaibu. Al-ghaibu. Al-fa'il. Al-fa'il. Al-mu'annath. Al-mu'annath. Al-mudhakkar. Al-mudhakkar. Al-musanna. Al-musanna. Mufradun. Mufradun. Nunun niswati. Nunun niswati. Wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Mustatirun. Mustatirun. Nampaknya agak banyak ya. Tapi sebenarnya ini kalau sudah biasa mempelajari atau biasa sudah mengenal bahasa Arab, ini sebenarnya tidak terlalu asing. Ya tidak terlalu asing. Ya jadi seolah-olah seperti dirinci. Seolah-olah seperti dirinci. Ya. Kalau kita artikan aliful musanna maksudnya apa? Iya, alif yang menunjukkan dua kan gitu ya. Itu terjadi pada apa? Terutama di dalam kata kerja atau apa namanya? Fi'il. Dan juga kata isim juga ya. Jadi isim, fi'il itu ada alif yang menunjukkan musanna. Nah, ada alif musanna. Tapi di sini lebih kuatnya pada kata kerja. Nah, alif musanna itu lebih kuatnya di istilah dalam kata kerja. Ya. Kemudian atau sakinah adalah apa? Tak yang sukun. Nah, tak yang sukun. Jadi kalau alif musanna itu adalah alif di belakangnya seperti qa'ada. Nah ini. Qa'ada. Nah, ini namanya aliful musanna ini. Qa'ada. Kemudian kalau misalkan ta'us sakinah misalkan qa'adat. Qa'adat. Nah ini. Kalau qa'ada maksudnya adalah dia mereka dua orang laki-laki duduk gitu ya. Mereka dua orang laki-laki duduk. Nah, ini menunjukkan dua. Kalau ta'us sakinah nah ini. Ini tak yang sukun. Dia seorang perempuan duduk. Qa'adat. Kalau al-jama' ya jama' banyak. Ya jama' itu menunjukkan banyak. Ad-dhamair. Dhamair atau dengan di sini dhamir itu sama ad-dhamair adalah dhamir-dhamir. Kalau di sini ad-dhamir ya satu kata ganti. Kalau ad-dhamairul muttasilah apa? Dhamir yang bersambung ya. Tetapi kalau tidak dijelaskan di sini ini maksudnya ad-dhamairul muttasilah itu adalah kata ganti yang bersambung lil fa'il untuk pelakunya ya. Atau dengan istilah lain adalah dhamir munfasil. Dhamir yang munfasil itu maksudnya dia terpisah. Dhamir munfasil atau dhamir al-muttasil lil fa'il atau dhamir rafa', itu ada istilah ada tiga-tiga ini sebenarnya sama saja istilahnya. Jadi dhamir rafa', dhamir raf'in, dhamir raf'in, kemudian dhamir munfasil, dhamir munfasil, atau istilah lainnya adalah dhamir al-muttasil, ya lil fa'il. Tiga istilah ini dhamir rafa', dhamir raf'in atau dhamir munfasil atau dhamir al-muttasil lil fa'il itu sama istilahnya. Dengan kata lain, tiga istilah ini artinya adalah subjek. Subjek, pelaku. Pelaku. Kata ganti yang rafa ya dalam keadaan kedudukannya rafa, kata ganti yang terpisah atau kata ganti yang bersambung untuk fa'il, untuk kata untuk pelaku. Kalau al-ghaib artinya tidak hadir, berarti orang keberapa? Orang ketiga. Kalau al-fa'il pelaku ya, subjek tadi. Kalau al-mu'annas ini lawan daripada al-mudzakkar kan? Ya, al-musanna dua. Mufrad tunggal. Ya, jadi ada mufrad, ada al-musanna, ada jama'. Ini semuanya sudah antum pernah dengar ya, tetapi ini termasuk istilah-istilah yang penting dalam masalah al-sorof. Kalau nun niswah ya. Ya, huruf nun yang pada kata kerja menunjukkan perempuan banyak, yang perempuan lebih dari 3. Itu nun niswah. Kalau wawul jamaah, wawu yang terdapat pada kata kerja, ini semua masih teori ya. Nanti kalau prakteknya antum, oh ternyata itu mudah gitu ya. Jadi wawu jamaah adalah wawu untuk yang menunjukkan ada pada kata kerja yang menunjukkan laki-laki 3 lebih. 3 orang lebih. Terakhir mustatir. Nama mustatir? Tersembunyi. Nah, jadi nanti antum akan dapatkan ada yang istilah tersembunyi ya. Jangan takut atau jangan bingung atau jangan pusing. Kalau teori memang begitu. Kenapa kita bisa tahu ya, karena sering membaca, sering menyampaikan, sering murojaah, jadi akhirnya ya tahu. Ya, jadi ada yang tersembunyi. Kalau ada yang tersembunyi berarti ada yang kelihatan gitu ya. Kalau ada yang tersembunyi otomatis ada yang kelihatan. Nah, nanti antum akan rasakan, oh yang tersembunyi itu begitu. Oh yang kelihatan itu ini ya gitu ya. Baik. Supaya mengurangi ketegangan, kita akan baca ini kisah ya. Kisahnya ya kisah sederhana tetapi cukup menarik gitu ya. Kadang nanti ada yang menggelikan lucu gitu. Baik ya. Supaya mengurangi ketegangan, kita baca saja kisahnya. Ya kalau dengar kisah cerpen gitu ya enak ya, terhibur kan gitu kan. Walaupun di situ ada unsur-unsur tadi yang kita baca al-mustalahat al-jadidah. Baik. Anda baca, nanti antum ikuti. Kita baca judulnya sekali lagi. Al-isti'dadu lir-rihlati. Ya. Sekali lagi juga ada yang perlu disampaikan, ini termasuk yang hamzahnya itu tidak boleh dibaca dengan sendiri, atau tidak boleh dibaca dengan berdiri sendiri, tetapi dia wasal. Jadi kita baca dari sini al-isti'dad gitu ya. Jadi ini seolah-olah tidak ada nih. Karena ini termasuk yang hamzahnya wasal namanya. Biasanya ada tulis kalau misalkan di beberapa kitab atau di dalam Al-Qur'an itu shad kecil, itu maksudnya wasal. Jadi dibacanya itu alis. Ya seperti bi salis. Nah gitu ya kan gitu ya. Bi salismu fusuku. Ba'dal iman kan gitu ya. Bisalismu al-fusuku ba'dal iman. Ini termasuk yang wasal. Jadi dibacanya dengan bukan al-isti'dad tapi al-isti'dadu lirihlati. Baik, selanjutnya ahabbal abu an yadkhula usratahu. Ahabbal abu an yadkhula usratahu. Oh ya. Maklum ini matanya sudah ini. Ulangi. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu. Ahabbal abu an yakhudha usratahu. Fi rihlatin ila kharijil madinati. Ista'addal jam'u lis-safari. Ista'addal jami'u lis-safari. Wa qabla an tasira as-sayyaratu. Wa qabla an tasira as-sayyaratu bil usrati qala al abu. Ya Khalidu Aina wada'ta as-sabuna Wada'tu as-sabuna Fi hadha as-sunduqi Wa aina zahaba Ahmadu Wa Abdullahi wa Muhammadun Zahabu ila as-suqi Li shira'il khubzi Ya Aminatu Hal akhadti thiyaban Ukhra lil banati Naam ya abi Wa aina wada'tunna ta'ama ar-rihlati Wada'na at-ta'ama Fi as-sunduqi Walakin Aina banati as-saghiratu Qa'adna fis sayyarati. Qa'adna fis sayyarati. Wa su'adu hal rakibat ma'ahunna. Wa su'adu hal rakibat ma'ahunna. Wa su'adu hal rakibat ma'ahunna. Wa su'adu hal rakibat ma'ahunna. Su'adu wa na'ilatu kharajat al-ana. Su'adu wa na'ilatu kharajat al-ana. Min bawabatil manzili. Min bawabatil manzili. Nahwa sayyarati. Nahwa sayyarati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahmadu wa abdullahi wa sala. Ahmadu wa abdullahi wa sala. Wa khalfahuma Muhammadun. وصلتما في الوقت المناسب وبعد أن ركب الجميع في السيارة هل تركتم شيئا من في المنزل لا ما تركنا شيئا تركنا شيئا واحدا وَمَا هُوَ صُنْدُوقُ الطَّعَامِ يَا أُمِّي صُنْدُوقُ الطَّعَامِ يَا أُمِّي يَضْحَكُونَ جَمِيعًا يَضْحَكُونَ جَمِيعًا apa artinya yadhakuna jami'an? Mereka tertawa semua ya, karena ternyata sudah siap-siap di mobil, ternyata ada yang ketinggalan, yaitu apa namanya cateringnya ya, makanan dalam kotak itu sudah pada masuk mau berangkat. Wah, ada ketinggalan apa nih? Itu makanannya di rumah, gitu. Nah, ini singkat ceritanya, gitu ya. Baik, ini sudah kita baca bersama satu persatu, ya. Dan di sini nanti antum akan mengetahui di situ bahwasanya itu adalah menunjukkan alif al-musanna, kemudian ta'usakina, kemudian juga ada apa? Ada al-jama, ada al-mufrad, ada al-musanna, kemudian juga domir dan seterusnya, ya. Ada nunun niswah. Kemudian juga ada wawul jama'ah ila akhirih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan mencoba untuk membaca kembali dengan bergantian ya. Tafadhol. Satu orang misalkan satu kalimat, satu kalimat. Contohnya di sini adalah dari mulai ahabbu ahabba sampai al-Madinah. Sampai al-Madinah. Nanti ikhwan akhi yang selanjutnya kalimat berikutnya ya sampai titik. Nanti baru setelah itu percakapan satu baris satu baris. Tafadhol ya. Ahabba. Ya, antum. Ahabba al-abu an yaqtuda usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Iya. Jelas? Ista'adda jami'ul lis-safari. Iya. Terus lagi. Ah, wa qabla. Enggak apa-apa, masih lanjut. Karena ini masih sedikit. Wa qabla an Bil usrati qala al-abu. Qala al-abu. Ya. Antum sekarang. Aina wada'ta as-sabuna? Ya. Aina wada'ta as-sabuna? Terus? Wada'ta as-sabuna. Fi hadha as-sunduqi. Ya, fi hadha as-sunduqi. Selanjutnya. Wa aina dhahaba Ahmadu wa Abdullahi wa Muhammadu? Muhammad wa Muhammadun, ya. Berikutnya. Dhahabu ila suqi. Ya. Jadi li syira il khubzi. Berikutnya. Ya Aminatu, terus. Al-akhdhu thiyaban ukhra lil banati. Iya. Terus. Selanjutnya. Naam ya Abi. Ya. Terus. Berikutnya. Wa aina wada'tun na'am ar-rihlati? Ya, terusnya. Wada'na ar-ta'ama fi sunduqi walakin aina ya banati as-saghiratu? Ya, aina banati as-saghiratu? Terus. Waqadna fi as-sayyarati. Bukan waqadna, qa'adna. Bukan waqadna. Qa'adna ya? Qa'adna fi as-sayyarati. Ya. Terus? Wa su'adu al-rakibat ma'ahunna. Ya. Su'adu wa na'ilatu kharajata al-ana. al-ana min min bawwaba min bawwaba batil manjiri nahwas nahwas sayyarati ya nahwas sayyarati berikutnya alhamdulillah alhamd ahmadu wa abdullahi wa salat wa qalbahu ma muhammad bagus berikutnya nasaltuma fi fil fil waqtil waqtil munasibah munasibi munasibi dan kurung wabak ada wabak ada an rakiba an rakiban rakibal jamiah jamiah kesayara kesayara iya hal taraktum sayyam fil manzili iya al fil manzili terus la ma tarakna syai'an iya terakhir berikutnya tarafna syai'an wahidah. Berikutnya. Wallahuwa. Terakhir. Sunduk. Sunduk. To'ami. Ya ummi. Ya ummi. Yadhakuna. Yadhakuna jami'an. Ya, yadhakuna jami'an. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini mungkin ada kata-kata yang agak sulit ya dipahami atau belum tahu barangkali. Sebagaimana di atas itu adalah istilahnya al-kalimatul jadidah ya, ada al-kalimatul jadidah. Ma makna ahabba? Ahabba yuhibbu yani yani mencintai, menyukai. Menyukai itu ahabba. Ya, ahabba. Di sini nanti untuk beberapa isi, kata-kata kerja yang lebih daripada sulasi mujarad nanti akan dibahas menyusul ya. Jadi intinya adalah kita masih difokuskan di fi'il al-af'al atau ya al-af'al fi'il al-madi al-madiyah ats-tsulatsiyah gitu ya yang tsulatsi dulu ini yang apa namanya yang inti dulu gitu ya yang pertama dulu dibahas al-af'al al-madiyah fi'il madi yang berjumlah 3 huruf yang asli. Ini adapun nanti yang misalkan di sini ada kata ahabba ya. Ini bukan sulasi mujarrad ini. Atsulatsiyah al-mujarrad, al-mujarradah. Ya, al-afalul madiyatu tsulatsiyatu al-mujarradah yang asli. Kata-kata kerja yang kata-kata kerja yang lampau yang tersusun dari 3 huruf dan asli gitu ya, mujarradah. Nah, adapun nanti yang seperti kata-kata contohnya ahabba ini bukan sulasi mujarrad ini. Seperti kemarin ada bakkara al-mubakkirin bakkara ma'al mubakkirin bakkara khalidun ma'al mubakkirin ya kemudian juga ada apa namanya ista'adda gitu ya. Nah ini nanti jangan bingung dulu, ini nanti insyaallah ya akan sampai nanti. Jadi ada beberapa kata-kata kerja yang dia di luar dari ini sulasi mujarrad ya. Seperti ini ahabba. Usrah, pemana usrah? Hah? Apa dah? Oh, kalau ringnya ringlah. Kalau usrah, kalau itu utlah. Kalau usrah itu sama dengan ini. Apa namanya? Hah? Bukan, usrah itu keluarga sih. Keluarga bahasa Arabnya yang lain apa? Usrah. Ahluhu atau ahl. Ahlun. Itu muradifnya adalah usrah. Usrah itu keluarga. Usrah itu keluarga. Kemudian kharij, mana kharij? Kharij min Madinah. Ini di luar kota. Nah, ista'adda ini seperti yang anak katakan tadi adalah sama dengan al-isti'dad. Ini persiapan, bersiap-siap. Ini bukan yang sulasi mujarrad ini, ista'adda. Nah, apa arti tasira? Wa qabla an tasira. Tasira itu berjalan. Tasirah ini sudah mulai bergerak gitu. Nah, artinya sebelum mobil berjalan, sebelum mobil bergerak, gitu ya. Kemudian wadu'a, wadu'ata, meletakkan, menaruh. Ini rupanya banyak semuanya nih. Mendingan kita artikan saja ya supaya ini ya supaya enggak dua kali gitu. Kita ulangi dari atas bahasanya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil Madinah. Maksudnya seorang ayah menyukai untuk membawa keluarganya dalam suatu piknik atau tamasya ya ke luar kota. Seorang ayah senang atau menyukai untuk membawa keluarganya, berkeinginan dengan sangat untuk membawa keluarganya dalam suatu rihlah piknik ke luar kota. Kemudian ista'adda al-jami', semuanya bersiap-siap ya. Jadi bapaknya, istrinya, kemudian anak-anaknya ini wah, siap-siap dah gitu ya, bawa pakaian sehari dan sebagainya untuk safar, untuk kepergian. Wa qabla an tasira as-sayyaratu, sebelum mobil pergi, ini berjalan. Beranjak, membawa keluarga itu, bapaknya berkata, jadi masih persiapan nih. Wahai Khalid, berkata kepada anaknya, wahai Khalid, aina wada'ta sabuna, kamu naruh sabun di mana? Ah gitu ya bahasa kitanya. Kamu naruh sabun di mana? Khalid bilang, wada'tu sabuna fi hadha sunduqi, apa artinya? Ya, aku menaruh sabun di kotak ini. Di kotak ini ada kotak. Ada kotak. Sunduk itu kotak. Kotak. Bukan tas, kotak. Bapaknya nanya lagi, wa aina zahaba Ahmadu wa Abdullah wa Muhammadun? Dan di mana atau kemana perginya ya Abdullah dan Muhammad ya, tiga anak laki-laki. Khalid bilang, zahabu ila suqi li syira'il khubzi. Mereka pergi ke mana? Pasar untuk membeli al-khubz, sama al-khubz roti, beli roti ya. Jadi pergi ke pasar untuk beli roti. Bapaknya nanya lagi sama yang anak perempuan, ya Aminah, hal akhadti siaban ukhra lil banati? Apakah engkau sudah mengambil baju-baju yang lain untuk anak-anak kecil perempuan, ya, untuk adik-adiknya yang perempuan? Sudah bawa salin belum? Begitu ya. Maka Aminah berkata, menjawab, na'am ya abi, ya bapakku. Wahai bapakku. Ya wahai bapakku. Aina wada'tunna ta'amir rihlati? Sekarang bapaknya nanya sama tidak hanya kepada Aminah tetapi kepada yang perempuan yang lain, istrinya termasuk juga Aminah dan yang lain. Aina wada'tunna at-ta'ama rihlah? Di mana kalian menaruh makanan piknik ya, makanan rihlah itu? Di mana menaruh kalian menaruh makanan untuk piknik? Wada'na ta'ama fi sunduq. Kami telah menaruh makanan di dalam kotak. Ya, di dalam kotak. Jadi mungkin kotak yang lain, kata istrinya. Kemudian istrinya bertanya lagi, walakin aina banati shaghirat, aina banati shaghirat, tetapi ya, sambil mungkin ingat tengok kanan tengok kiri, mana anak-anakku yang kecil gitu ya, anak-anakku yang kecil, gimana anak-anakku yang kecil ya, tidak perhatian nih dengan makanan yang ada ditaruh di kotak. Kata suaminya atau kata bapaknya, qa'adna fi sayyarah, mereka duduk di mobil, mereka sudah duduk di mobil, sudah masuk di dalam mobil. Wa su'adu hal rukibat ma'ahunna, kemudian bapaknya ibunya juga atau istrinya nanya lagi, apakah dan su'ad, apakah dia sudah naik bersama mereka ya, kakaknya gitu ya, kakaknya. Jadi ada anak kecil, ada juga yang lebih besar lagi, su'ad. Dan su'ad, apakah sudah naik bersama mereka? Kata bapaknya atau suaminya, su'adu wa na'ilatu kharajat al-ana min bawabatil manzili nahwa sayyarah. Su'ad dan Na'ilah juga nama anak perempuan, sudah keluar sekarang dari pintu pagar ya, pintu rumah. Ini pintu pagar rumah menuju mobil. Su'ad dan Na'ilah, mereka sudah keluar sekarang dari pintu pagar rumah menuju mobil. Ya. Jadi belum naik tetapi sedang menuju. Tidak hanya Su'ad tapi dengan Na'ilah. Kata istrinya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahmadu wa Abdullahi wa shala wa khalfahuma Muhammadun. Kemudian istrinya mengkhabarkan, "Oh, Ahmad dan Abdullah sudah datang." Dan di belakangnya ada Muhammad. Di belakang mereka berdua ada Muhammad. Ya. Tiga orang yang tadi ke pasar itu sudah kembali. Kemudian bapaknya, Allah berkata, wasaltuma fil waqtil munasibi. Kalian berdua datang pada waktu yang pas. Pas kali mau berangkat datang. ya wasaltuma. Jadi bilangnya sama Abdullah dengan Ahmad dulu di sini ya. Tidak Muhammadnya tidak termasuk karena wasaltuma. Wa ba'da an raqibal jami'u fis sayarah. Kemudian setelah semuanya mengendarai dalam mobil, ya, setelah semuanya sudah menaiki mobil, ya, setelah semuanya sudah kumpul dalam mobil, Khalid bertanya, hal taraktum syai'an fil manzil, ini untuk memastikan yang ta'kid, apakah kalian meninggalkan sesuatu di rumah, artinya apakah nggak ada barang yang tertinggal gitu ya, hal taraktum syai'an fil manzil, maksudnya apakah ada yang kalian tertinggal atau apakah ada yang tertinggal di rumah? Atau apakah ada yang kalian tinggalkan di rumah, sesuatu dari di rumah? Ibunya menegaskan, lah, ma tarakna syai'an, tidak, enggak ada yang kita tinggalkan sedikit pun, artinya sudah kebawa semua gitu ya. Ibunya bilang, ma tarakna syai'an, tidak ada yang kita tinggalkan sedikit pun. Ternyata Aminah bilang, tarakna syai'an wahidan, kita meninggalkan satu perkara, satu hal gitu ya. Ibunya berkata, mahuwa, wa mahuwa, apa itu? Aminah bilang, sundukut ta'ami ya ummi. Karena ibunya tadi tidak perhatian ketika ditanya mana makanan untuk rihlah. Kemudian ada di kotak. Terus dia nanya, mana nih anak-anakku yang kecil? Akhirnya lupa. Mungkin gak kebawa. Akhirnya ketika diperiksa, oh sundukut ta'ami ya ummi. Makanan dalam untuk piknik wahai ibuku. Akhirnya semuanya yadhakuna jami'an. Ya. Ya mungkin merasa lucu gitu ya. Sudah siap-siap, ya balik lagi ke rumah gitu ya. Akhirnya ambil ya. Itulah yang mungkin kisah ini ada dalam wacana ya. Baik, sekarang antum baca lagi tentunya lebih menghayati ya ketimbang awal kan mungkin masih blank gitu ya, masih samar ya. Coba sekarang sambil dihayati ya. Antum sambil udah tahu artinya itu akan terasa bedanya. Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Seperti tadi, jadi setiap baris supaya semuanya tergilir semua membacanya. Tafadhol, terakhir sama mana tadi? Ahabbal abu an ya'khudha usratahu fi rihlatin ila kharijil madinati. Ahsan, bagus. Berikutnya. Ista'adal jami'u Lissafar ya. Wa kawalahan Sayyaratu Bil Usrati Qalal Abu. Ya. Berikut ya, tafadhol. Aina wada'ta sabuna. Iya. Ah ini ya Khalidnya dibaca. Ya Khalidu, aina wada'tu sabuna. Aina Khalidu, aina wada'tu sabuna. Ah gitu. Terus wada'tu sabuna fi hadha as-sunduqi. Fi hadha as-sunduqi. Betul. Berikutnya. Wa aina dhahabu Ahmad? Dhahaba. Wa aina dhahaba Ahmadu Abdullah wa Muhammad? Iya. Dhahabu ila suqi li shira'il khubz. Khubz, iya. Bagus sekali, tafadhol. Ya Aminatu, hal akhadti thiyaban ukhra lil banati. Ahsanta, masyaallah. Tafadhol. Naam, ya Abi. Dikit ya. Wa aina wadu'tuna ta'amar rihlati? Iya. Wadu'na ta'amar fikunduki walakin aina banati. As-saghiratu. As-saghiratu. Iya, ini naat manurin. Aina banati as-saghiratu. Terus? Qadna fi is-sayyarah. Nah, iya bagus. Lanjut. Wa syu'adu al-aqibat ma'ahunna. Bagus. Syu'adu wa na'ilatu. Wa na'ilatu. Wa na'ilatu. Qaradat. Kharajata ana min bawabatil manzili. Min bawabatil manzili. Min bawabatil manzili. Nahwas sayyarati. Sayyarati. Fotokopinya kurang terang yang gini. Gelap. Lanjutnya, tafadhol. Alhamdulillah. Ahmadu Abdullah وصلى وخلفهما محمد وخلفهما محمد محمد berikutnya وخلفهما في الوقت الناتي iya وبعد أن رقيب الجميع في سيارتي bagus kan تفضل هل تركتم شيئا في المنزل لا تركنا شيئا iya terus تركنا شيئا واحدا iya berikutnya طعامي يا أمي يضحكون جميعا ya. Setelah kita baca sekali lagi, antum sudah paham ya insyaallah ya. Sudah paham insyaallah. Kisahnya sederhana sekali ya. Artinya ini suatu keluarga yang akan pergi berpiknik. Mungkin di antara antum ada yang merasa seperti itu ya. Ada yang ketinggalan gitu. Bahkan mungkin lebih seringnya sudah jauh ya. Ketinggalan juga di rumah. Tapi masih mending ada di rumahnya. Ya. Tapi ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah yang dimuliakan Allah Taala. Kita masuk sedikit ya, adalah al-asilah. Ya, untuk melengkapi dari kisah di atas tadi itu, ada sedikit pertanyaan. Antum lagi ya. Di situ pertanyaannya ya, aina zahaba Ahmadu wa Abdullah. Ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman kita dari kisah. Jadi ditanya ketika atau pertanyaan di sini, aina zahaba Ahmadu wa Abdullah, kemana Ahmad dan Abdullah pergi? Jawabannya apa kira-kira? Iya. Ahsanta. Jadi kalau kita mau jawab, ya maka kalau artinya dengan kaidah sorofnya, maka zahaba, gitu ya, kan gitu ya. Zahaba ila suki. Nah inilah yang disebut dengan aliful musanna. Zahaba ila suki. Nah gitu ya. Ila suki. Lishiro ini apa namanya sebabnya ya atau tujuannya gharad ya tujuannya li syira'i al-khubzi ya al-khub gitu ya zahaba ila suki li syira'il khubzi atau gini sebelumnya kita lengkapi karena misalkan mau menyempurnakan Ahmadu wa Abdullahi zahaba ila suki li syira'il khubzi nah itu jawabannya ya jadi ininya zahaba ila suki pergi ke pasar. Maza fa'alat Su'adu wa Na'ilatu? Apa yang dikerjakan Na'ilah atau Su'ad dan Na'ilah? Di situ apa di situ? Iya, kharaja. Kharajata. Intinya kharajata ya. Adapun kalau min itu al-asal gitu ya. Min bawabah. Min bawabatil man manzili. Ya, nahwa mana? Nahwa sayyarah gitu ya. Kan gitu. Kharajata yang dikerjakan adalah mereka keluar. Kharajata al-an. Gitu ya. Kharajata al-an min bawabatil manzil nahwa sayyarah. Mereka baru saja keluar dari rumah, dari pintu pagar rumah menuju mobil. Jadi yang dikerjakan itu sedang berjalan gitu. Madza fa'ala al-auladu? Apa yang dikerjakan anak-anak? Berikutnya apa? Maza fa'alal auladu? Apa yang dikerjakan oleh anak-anak? Berarti apa di sini? Qa'adna? Kalau qa'adna berarti untuk banat itu banat. Nah, di sini kalau kalau di sini dikatakan al-aulad berarti apa maksudnya? Hah? Humul. Nah, itu tadi. Ya jadi karena kalau banat kan kalau yang qa'adna itu kan banat yang shaghirat gitu ya yang shaghirat. Tapi kalau al-aulad kalau kita cari-cari memang agak kelihatan tapi intinya ista'ajjal jami'u lis-safar. Intinya gitu. Jadi anak-anak ini apa gitu Khalid. Ya kalau mau dirinci Khalid wada ashabuna fi sunduk kan gitu ya. Kemudian Abdullah Ahmad wa Abdullah wa Muhammadun zahabu ila suq. Zahabila suq li syira'il khubzi. Ya udah yang lainnya enggak ada, cuma ada 4 itu tadi, Khalid, Ahmad, Abdullah, Muhammad. Nah, semuanya ini secara singkat adalah ista'adda al-jami'u lis-safar. Ista'adda al-jami'u lis-safar. Ini seperti itu. Baik, ya. Ini apa namanya, kisah yang sederhana dari pelajaran yang kedua ini. Ada sesari. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasannya nanti akan kita bahas pada pertemuan beratang ya. Karena agak panjang di sini kolom-kolomnya berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan fiil yang terkandung di dalamnya yang menunjukkan adalah domir al-mutasil. Ya, nanti untuk akan sama-sama kita bahas istilah domir yang tadi al-mutasil lil fa'il. Ya. Domir al-mutasil lil fa'il ini yang di mana letak bahwasanya domir tersebut yang al-mutasil yang bersambung untuk kepada untuk fa'il. Nanti akan dijelaskan di sini dalam pembahasannya. Ya, gitu. Adapun yang lain-lain insyaallah mudah. Seperti misalkan muannas lalu mudzakkar ya. Kemudian juga yang musanna, jamak, ghaib itu mudah insyaallah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pada kesempatan mendatang bi idznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslimam katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.